اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد افتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. معاشر الحاضرين والحاضرات رحمكم الله، وبالخصوص على حبائب على علم علماء، وبالخصوص الخصوص الحبيب عبد الرحمن بن محمد بن علي بن عبد الرحمن الحبشي، متعنا الله بطول حياته الذي panjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala، diberikan kesehatan. Begitu pula anak beliau Al-Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Hashi yang baru saja sama-sama membimbing kita, mengajari kita, menasihati kita apa yang telah dituntunkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, yang berkenaan dengan mahabbatullah, kemudian al-hubbu fillah wal-bughdu fillah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya kita bisa mencintai Allah? Yang mana perintah untuk mencintai Allah hukumnya adalah wajib. Bagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, أحب الله بما يرزق به من نعمه، وأحبني لحب الله، وأحب أهل بيتي لحبي. Ini tiga rangkaian atau tiga hal yang tidak bisa dipisahkan dan tidak bisa terpisah. Kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita segala nikmat. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Wa asbagha 'alaykum ni'amahu zahiratan wa batinah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kalian nikmat yang zahira dan nikmat yang batinah. Apa saja nikmat atau kenikmatan yang kalian rasakan itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang patut kita syukuri nikmat, satu nikmat yang Allah berikan kepada kita patut kita syukuri, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Tanda daripada kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, shalatul 'abd yani ma'ana Allahu 'alaihi bima khuliqa li ajli. Seorang hamba dia salurkan segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala di jalan yang diridhoi oleh Allah untuk melaksanakan amal ta'ah, amal ibadah salihah, yang mana daripada amal ta'ah dan ibadah yang salihah menjadikan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kecintaan dari Allah, mendapatkan keridhaan dari Allah, mendapatkan kedudukan dari Allah Subhanahu wa taala apabila kita pandai mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita dijadikan hamba-hamba Allah yang bersyukur, wa qalilun min ibadi syukur. Sedikit dari hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang bisa mencintai Allah terlebih dahulu dia mengenal man huwa Allah, siapa itu Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seorang hamba mengenal Allah Subhanahu wa taala al-akbar, al-a'azzu, al-ajallu, العظيم جل جلاله وتعالى عظمته، apabila dia mengenal kebesaran Allah mengenal keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala maha segala-galanya, baru dia menyadari bahwasannya dia seorang yang sahih, seorang yang hadir, seorang yang dari la syai' illallah. Dia tidak ada sesuatu baginya, tidak memiliki sesuatu karena sesuatu yang dia miliki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Engkau akan mengetahui dirimu kecil apabila engkau menyadari Allah subhanahu wa ta'ala maha besar. Engkau akan mengetahui dirimu dhaif, lemah apabila engkau mengetahui Allah maha kuat. Engkau akan tahu kekuatanmu tidak ada apa-apanya dibandingkan kekuatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila seorang hamba menyadari dan mengetahui bahkan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, sudah barang tentu, sudah pasti akan menimbulkan, akan memunculkan, akan melahirkan daripada kecintaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala al-mahabbah tamratul ma'rifah. Kecintaan kata Imam Ghazali, al-mahabbah tamratul ma'rifah. Tamaratul ma'rifah, al-mahabbah tamaratul ma'rifah. Seseorang bisa mencintai seseorang karena perkenalannya kepada orang yang dia cintai. Imam Ghazali mengatakan, akan lahir kecintaan apabila engkau mengenal. Engkau akan cinta kepada Allah apabila engkau mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Ha'ula al-awliya, al-arifuna billah. Mereka para awliya, orang-orang yang dekat sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa mereka disebut al-arifuna billah? Mereka orang-orang yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Rahimallahu wa'an Allah jadal asyik. Seseorang akan mendapati rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala apabila dia mengetahui kadar dirinya. Dia akan malu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala terlebih dahulu sebelum dia malu di hadapan manusia. Dia berbuat sesuatu yang tidak baik, dia malu terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan malu kalau dilihat oleh orang lain, karena dia melihat orang yang magam muradabah ayyashashya al-adad annallaha ta'ala muhtari'un alaih di jami'i harakati wa sakanati. Seseorang yang muradabah selalu mawas diri, selalu merasa diperhatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di majlis, di dalam majlis, dia selalu merasa dirinya dilihat oleh Allah. Di luar majlis, dia selalu merasa dirinya dilihat oleh Allah. Di kantor, dia merasa dirinya dilihat oleh Allah. Di pasar, dia merasa dirinya dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah orang-orang yang mengenal cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala setelah dia mengenal ma'rifah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian tidak cukup kecintaan itu kepada Allah tanpa digaungi dengan kecintaan kepada Rasulullah s.a.w. Wa ahibbu lillahi, cintalah kalian kepada aku, kata Rasulullah. Tidak diterima, tidak sah kecintaan kita sama Allah tanpa didasari kecintaan kita kepada Rasulullah s.a.w. Yuhubbillah, kata Rasulullah, engkau cinta kepada aku karena semata-mata kecintaan engkau kepada Allah SWT. Karena dengan berkat Rasulullah, kita mengenal Allah. Dengan berkat Rasulullah, kita menyembah Allah. Kita tahu tauhid, kita tahu yang namanya salat, kita tahu namanya haji, kita tahu yang namanya puasa, kita tahu fadhila majlis ilmu dan lain sebagainya. Itu tidak ada jalan lain kecuali dibaca kepada Rasulullah. Dan itu yang diperintahkan oleh Allah Taala, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uuni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum." Kalau kalian mengaku cinta kepada Allah, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mengikuti Rasulullah sallallahu akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang hamba sudah dicintai oleh Allah, sudah dicintai oleh Rasulullah sallallahu, innahu lafi aynin thayyib, dia dalam kehidupan yang begitu indah, dalam kehidupan yang begitu nikmat apabila seorang hamba mendapatkan kecintaan dari Allah dan mendapatkan kecintaan dari Rasulullah. Allah wa rasuluhu ahabbu an yurduhu min kanil mu'minin. Allah dan Rasulnya yang lebih pantas untuk engkau mencari keridhaannya. Ahabbu an yurduhu, bukan yurduhu, di dalam ayat surat Taubah. Ahadu ayyuhu dhamirhu. Allah dan Rasulnya ahadu ayyuhu. Tidak bisa dipisahkan. Allah dan Rasulnya. Saya tidak mengatakan Allah dan Rasulnya ahadu ayyuhu. Allah dan Rasul ahadu ayyuhu. Indah mu'ini. Apabila mereka mengaku beriman kepada Allah. Jadi kalau mencari kecintaan Allah, ada dalam diri Rasulullah. Jika ingin mencari kecintaan Allah, ada pada diri Rasulullah SAW. Ya, tidak ada yang lain. Tidak usah capek-capek. Untuk mencari kenikmatan, untuk mencari kebahagiaan di dunia dan di akhirat, ada pada diri Rasulullah SAW. Dan hakikat mahabbah al-badr. Hakikat itu mahabbah adalah al-badr. Itu al-badr. Pemulaan. Itu hakikat mahabbah. Ayu muhibbu wa ladina alihimu dan berfungsi ma'ana rasihan. Kalau Allah sudah mengenal cinta, jangankan hatan. Insya'awana dia adalah Qur'an. Mereka para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mereka terduduk di medan perang dalam jihad, mereka tatkala ditanya, apa yang kalian minta, apa yang kalian angan-angankan, yang kalian inginkan? Ya Allah, kembalikanlah rizqku kepada ke dalam yang satu, sehingga aku bisa lagi berjuang dan terduduk lagi di medan perang. Kata itu, andai kata dia punya sebuah mudah, dia akan korbankan satu persatu dari hidupnya untuk mencari dari doa Allah, untuk mendapatkan kecintaan dari Allah, dan mereka menemukan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal-hal yang ini, ini jalan, bukan ngomong di hidup jalan sama kita. Bahkan, kita tanya, kita introspeksi diri kita, apa yang sudah kita korbankan untuk Allah? Apa yang sudah kita korbankan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tanyakan diri kita. Tanyakan sama Nabi Hasan. Waktu kita mau hadir lagi seminggu, ya Allah ahad di diri kita. Kalau masih ada urusan, ya, sedikit saja yang mengganggu kita, tidak jadi kita habis. Ada sedikit-sedikit, tidak jadi kita habis. Masih bagus kalau dia tidak hadir, tapi hatinya mu'allak bil madarik, mu'allak bil madarik. Hatinya terikat kepada majlis. Tapi ada orang yang hadir, hatinya bisuk. Dia hadir majlis di sana, tapi hatinya dipakar. Masih bagus. Masih bagus. Walaupun hatinya dipakar, tapi bagus. Karena hadir mas. Dia kurang berarti apa? Lalu mengajar dan juga ajar. Dia tidak berkuasa orangnya. Kalau diberi berapa harga di sholat? Adam. Yang terakhir, wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Dan cinta kepada keluargaku ahli baitku, kata Rasulullah SAW. Karena kecintaan kalian kepada Rasulullah SAW. Ini makin hadis Ali bin Abdurrahman Kuitan Al-Hashi, salah satu daripada cucu Nabi Muhammad SAW. Salah satu daripada ahli baitku Rasulullah SAW. Tidak cinta kepada hidup Ali, karena cinta kita kepada Rasulullah. Betul apa ini? Tidak cinta sama diri kita, cinta kepada Rasulullah. Dan cinta kepada para halaik yang meluruskan para halaik, anaknya, dan semua para halaik, karena cinta kalian kepada Rasulullah. Baru mana kalian dapatkan cinta dari Allah SWT. Kepada Nabi Nabi Nabi Nabi Hasan, kepada Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi اللهم طول عمرنا في طاعتك وفي حبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وتوفنا وانت راض عنا واغفر اللهم لنا واغفر لصالحات اعمالنا اللهم اغفر لك استجب دعاءنا واشف مرضانا وارحم امواتنا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم سلمنا فتنة في هذا الزمان وسلمنا من افات الدنيا والفتنه ربنا لا تحرمنا خير ما عندنا شر ما عندنا برحمتك يا ارحم الراحمين هذا الامر منكم اليكم والسلام عليكم.